اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, yang besar tak ada imbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad. Al-Musnad ditulis oleh seorang ulama besar dari Baghdad, Irak, bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal, atau yang masyhur dengan nama Imam Hanbali, meninggal tahun 241 Hijrah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Darda. Abu Darda namanya Uwaimar Ibn Qais. Biasa orang Arab dia punya dua, satu nama, yang satu lagi namanya kunyah. Kalau mau nulis kun kata sambung ya. Kalau tidak ada kata sambung kunyah ini. Kunyah. Misalnya namanya siapa? Abdul Somad. Kunyahnya tergantung nama anak dia lah. Nama anak saya Mizyan Haziq Abdullah. Jadi Abu Mizyan. Dulu banyak yang mau panggil saya setelah anak saya lahir, nama anak ustaz siapa? Mizyan Haziq Abdullah. Oh kalau gitu kami panggil Abu Mizyan, tak usah lah. Abdul Somad saja. Takutnya nanti orang salah undang, salah buat balik. Tapi orang Arab biasa. Namanya siapa? Abu Bakar Siddiq. Bukan, itu kunnya. Sedangkan nama dia adalah Abdullah Ibn Abi Quhafah. Nama aslinya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Namanya syirik, tak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Dirawah Nabi menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Ada salah satu anaknya yang gadis menikah dengan Nabi SAW, maka dipanggil dia dengan gelar Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita kaji subuh ini namanya Uwaimar Ibn Qais, dipanggil dia dengan nama Abu Darda radhiyallahu anhu. Masuk Islam tahun ketiga. Tahun pertama, tahun kedua belum masuk Islam. Bahkan ada yang menyebut dia orang Ansar terakhir yang masuk Islam. Setelah 3 tahun Nabi di kota Madinah baru dia masuk Islam. Agak terlambat sedikit. Madinah terdiri dari 2 suku besar, bernama suku Aus, yang satu lagi Khazraj. Aus dengan Khazraj berkelahi perang gara-gara sempadan tanah, perang gara-gara masalah perempuan, perang. Maka turun ayat ketika mereka berdamai, waqru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Id kuntum a'daan, ketika kamu bermusuhan, fa alafa baina qulubikum, Allah pertautkan hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu setelah itu kalian pun ikhwan, bersaudara atas nama. Tak lagi menyebut orang Aus, orang Khazraj, orang Khazraj, orang Aus, tidak. Tapi dipersatukan dengan nama, diabadikan dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Coba lihat bagaimana indahnya Islam. Dulu membawa-bawa nama, saya orang Aus, saya orang Khazraj. Tapi sejak saat Nabi SAW datang, yang dilihat, yang dibawa tidak lagi sukunya, tapi yang dibawa sifatnya Ansar. Diambil dari kata Nasara, menolong. Ansar, mereka alladzina tabawwa'ud dar, mereka yang menyiapkan rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan kebun, air, sumur untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka mereka disebut dengan Abu Darda Al-Ansari, walaupun sukunya berasal dari kalangan Khazraj. Sa'ad Ibn Ubadah panglima perang dari suku Aus, sedangkan Abu Darda berasal dari suku Khazraj. Dia punya sahabat namanya Abdullah Ibn Rawah. Suatu ketika Abdullah Ibn Rawah datang bertamu ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, dia lihat di rumah Abu Darda masih ada patung berhala. Jadi mereka biasanya di rumah itu disimpan berhala yang selalu disembah pagi, petang, siang, malam. Kalau mau pergi bisnis, berdagang, disembah dulu patung itu. Datang Abdullah bin Rawahah, diambilnya patung itu, dihancurkannya ke lantai, pecah berkeping. Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, Abu Darda masih musyrik. Lihat ada patung di rumah sahabatnya, dia hancurkan. Datang Abu Darda. Abu Darda ini orang yang lembut, dia tidak marah. Dikumpulkannya pecahan berhala patung itu kecil-kecil, dilemnya lagi. Sebab. Lalu kemudian datang istri Abu Darda. Kata istri Abu Darda, wahai suamiku Abu Darda, kalau menyelamatkan dirinya saja dia tak bisa, apalagi menyelamatkan kita. Lama dia berpikir, betul juga kata istri ini. Sedangkan menolong dirinya dari pecahan bantingan, pecahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, dia tak bisa, apalagi menyelamatkan aku dan istriku. Jadi hidayah itu datang dari Allah, tapi penyebabnya bisa jadi datang dari sahabat kita. Selama ini karena kita cuek, kita diam, dia tak peduli. Ketika kita pecahkan perhalaannya, baru dia sadar. Jadi balik dari sini, kalau ada kawan masih punya perhala, pecahkan lah. InsyaAllah. Tapi kalau dia minta ganti, saya tetap ya. Mahal ini kubeli di pasar bawah kan? Maka pada saat pecah sudah, datang sahabat, datanglah istri. Sahabat menyelamatkan dari penyembahan perhala. Istri pula kata-katanya lunak lembut, wahai suamiku, kalau berhala ini tak dapat menyelamatkan dirinya, kalau berhala ini tak bisa menolong dirinya, apalagi menolong kita. Terbuka hidayah. Ini yang disebut Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena lidahmu, satu orang dapat hidayah karena perbuatanmu. Khairun min hulwalin ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Jalan yang lain, khairun min dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Akhirnya dia pun mandi bersih, dibawa oleh Abdullah bin Rawahah berjumpa dengan Nabi, lalu kemudian masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Tahun ketiga dia masuk Islam dan ikut perampok. Lalu kemudian sebelumnya dia bisnismen, pedagang. Setelah dia masuk Islam, dia pikir hatiku berbagi. Satu sisi hatiku berdagang, satu sisi hatiku mau belajar. Ada sahabat Nabi yang terus bisnis, di antaranya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf tetap bisnis terus. Begitu juga dengan Sa'ad ibn Rabi', terus. Ali Utsman bin Affan terus. Tapi Abu Darda tidak. Kata dia, aku tak bisa seperti mereka. Mereka tetap bisnis, tapi dia juga tetap belajar, sedangkan aku berbagi hatiku. Dia selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syattanil qalb. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang berbagi-bagi. Syattanil qalb, hatiku berbagi-bagi. Setengah di sini, setengah di sini. Aku tak ingin hatiku berbagi. Tapi dia tak mengejek sahabat yang lain. Dia tak mengejek Sa'ad bin Rabi', dia tak mengejek Utsman bin Affan, dia tak mengejek Ali bin Abi Thalib, dia tidak mencela Abdurrahman bin Auf. Mungkin mereka bisa, tapi aku tidak. Allahumma inni a'udzubika min syattanil qalb, jauhkan aku dari hati yang berbagi. Maka setelah masuk Islam, dia fokus menjadi orang yang ahli hikmah. Makanya dia disebut Hakimul Ummah, orang yang ahli hikmah. Kata-katanya, ucapannya, dan dia seorang sahabat yang zuhud. Tapi walaupun zuhud, dia tidak meninggalkan jabatan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia diangkat menjadi qadhi Dimasyik. Dimasyik, Damaskus. Banyak kota-kota di Arab yang dirubah orang Barat namanya. Al-Qahirah. Al-Qahirah dirubah menjadi Kairo. Dimasyik dirubah menjadi Damaskus, ibu kota Suriah. Dan beliau meninggal di sana. Jabatannya sebagai qadhi, hakim agung. Zuhud tidak meninggalkan jabatan. Zuhud tidak meninggalkan kekuasaan. Kebetulan dia alim, berilmu, gurunya langsung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak meninggalkan jabatan dan kekuasaan. Hakim di sebuah kota bernama Damaskus. Dulu Damaskus itu provinsi. Bayangkan besarnya Islam saat itu. Dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Provinsinya Mesir. Gubernurnya Amr bin Al-As. Provinsinya Damaskus. Sekarang itu menjadi negara. Madinah Saudi Arabia, Damaskus Suriah, Mesir Republik Arab Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, Amman, Yaman. Padahal itu zaman pemerintahan Islam hanya provinsi-provinsi, tapi sekarang menjadi negara-negara kecil, duailat yang mudah dikendalikan oleh musuh. Meninggal Abu Darda pada tahun 32 Hijrah, pada masa pemerintahan Utsman Ibn Affan. Umurnya lanjut 72 tahun. Diberikan Allah lebih dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63, beliau 72, 9 tahun bonus kalau dibandingkan dengan usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang masa lalunya pernah musyrik, pernah menyembah berhala, tapi setelah dia masuk Islam, maka masuk dia dalam kategori yang disebut Allah SWT, illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal salih. Taubat, beriman, beramal salih. Ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dosa-dosanya. Perbuatan maksiatnya di masa lalu, walaupun dia agak terlambat sampai tahun ketiga baru masuk Islam, tapi taubat nasuha, bahkan hidupnya bisa dikatakan untuk ibadah saja. Dipersaudarakan Nabi dia dengan seorang sahabat yang bukan Arab bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi artinya Persia. Persia Iran sekarang, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi pula masa lalunya pun luar biasa. Sama-sama orang jahat, musyrik, penyembah api, Majusi. Lama-lama Salman berpikir, tak mungkinlah api ini yang menciptakan aku, menghidupi aku, memberi aku makan, menciptakan, memuliakan, menghormati. Tidak mungkin. Api abadi yang ada di Persia saat ini masih menyala, tak pernah padam. Kalau ada acara olimpiade, obor itu diambil, dinyalakan dari api abadi yang ada di Persia. Itulah kampungnya Salman Al-Faris. Lalu kemudian Salman mencari agama. Merantau dia ke Damaskus, Suriah. Damaskus pusat agama Kristen Ortodoks. Sampai hari ini gereja-gereja Kristen Maronit beda Ortodok Damaskus dengan Ortodok Kairo. Kalau Kairo Ortodok Koptik, sedangkan Damaskus Ortodok Maronit. Ortodok tidak mau mengikut Vatikan karena mereka punya kepausan sendiri. Lalu kemudian sampai di Damaskus, Salman Al-Farisi masuk Kristen. Lama dia berpikir, apakah mungkin patung ini yang tergantung, tersangkut di tiang ini yang menolongnya? Rasanya tak mungkin. Dia berpikir, makanya siapa saja yang berpikir dia tidak akan menyembah api. Siapa saja yang berpikir dia tidak akan menyembah patung. Apalah taqilun, apalah tatafakkarun, belum Islam tapi sudah berpikir. Banyak orang sudah Islam tapi tak berpikir. Dia belum Islam tapi dia sudah berpikir. Akhirnya dia mendapat berita ada seorang nabi bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun jauh di jazirah Arab. Dia datang. Dia tinggalkan Persia menuju Damaskus. Sekarang hijrah yang kedua, dia tinggalkan Damaskus. Akhirnya dia pun bersyahadat di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu dari Khazraj, yang satu dari Persia dipersaudarakan dalam la Muhammad Rasulullah. Mereka kalau sudah bersaudara, lebih dari saudara kamu. Saling kunjung mengunjungi, saling amar ma'ruf nahi munkar, saling sapa menyapa, saling mengenanya bagaimana kesehatan. Suatu hari datanglah Abu Darda. Abu Darda sedang berada di rumahnya, datang saudara yang sudah dipersaudarakan Nabi SAW dalam iman dan Islam bernama Salman Al-Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Darda mana? Kata Salman. Kata istri Abu Darda, Abu Darda sudah meninggalkan dunia beserta istrinya. Mana dia? Abu Darda sibuk dengan ibadah. Lalu kemudian Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Abu Darda sekarang. Sampai akhirnya ketika masa makan, istrinya sudah menyiapkan makanan. Kata Abu Darda, silakan makan wahai Salman. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum engkau ikut makan bersama. Karena Salman dapat kabar dari istri Abu Darda bahwa Abu Darda tak makan-makan setiap hari. Begitu cara Salman. Salman tidak memanggil Abu Darda, hai Abu Darda duduk sini. Lalu dia ceramah indah. Dia datang bertamu. Dia datang, dia lihat keadaannya. Dan ketika makanan disuguhkan, makanlah wahai Salman. Kata Salman, aku tidak akan makan sebelum engkau makan. Mau tak mau, akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Dia pun ikut makan. Sampai waktunya malam, Salman mendapat berita bahwa Abu Darda tak lagi tidur di waktu malam, sibuk dengan ibadah. Lalu kemudian ketika malam itu, dia mempersilakan Salman, tidurlah. Kata Salman, aku tak akan tidur sebelum engkau tidur. Sadarlah Abu Darda bahwa saudaranya sedang mengingatkan dia tentang hadis Nabi SAW, inna li jasadika alaika haq, badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haq, matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haq, istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Selama ini engkau terlalu sibuk beribadah. Begitulah sahabat Nabi itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, bersahabat, saling nasihat menasihati dengan cara yang berbeda. Dialah sahabat Nabi bernama Abu Darda Waimar ibn Qais Al-Khazraji Al-Ansari. Orang Khazraj, orang Ansar, meninggal pada tahun 32 dalam usia 72 tahun lebih kurang. Di mana kita kalau mau mencari biografi sahabat Nabi itu? Alhamdulillah, itulah hebatnya Islam. Setelah Nabi SAW meninggal, sahabatnya itu banyak versi pendapat para ulama, tapi saya ambil pendapat Imam Abu Zur'ah. Kata Imam Abu Zur'ah, jumlah sahabat Nabi itu semuanya lebih kurang 114,000. Sahabat Nabi 114,000 orang. Siapa itu sahabat Nabi? Tiga. Man laqiya Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi. Wa amana bih, beriman dengan Nabi. Wa mata ala Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Jumpa, beriman, mati dalam keadaan Islam. Kalau sekedar berjumpa saja, tak disebut dengan sahabat. Abu Lahab, jumpa. Abu Jahal, jumpa. Abu Talib, jumpa. Membesarkan keponakannya, dia bantu. Tapi tak ada orang menyebut Abu Talib sahabat Nabi. Kenapa? Karena syarat sahabat mesti ada tiga. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Beriman dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Siapa contohnya? Raja Najasyi yang ada di Afrika. Ketika Nabi hidup, dia hidup. Nabi di Madinah, dia di Ethiopia, Abyssinia, Habasyah, Ethiopia, Afrika. Ketika dia meninggal, sampai berita itu ke Nabi. Maka Nabi mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi, dan Nabi melaksanakan salat ghaib. Kronologis salat ghaib karena meninggal Raja Najasyi. Tapi Najasyi tak disebut sahabat. Dia beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, mukmin. Tapi dia tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena tak berjumpa dengan Nabi. Ada yang berjumpa, melihat, memeluk Nabi, membesarkan Nabi, tapi tak disebut sahabat karena tak beriman dengan Nabi. Ada yang beriman dengan Nabi, tapi non jauh di sana, juga tak berjumpa dan tidak disebut dengan sahabat Nabi. Ada seorang laki-laki tinggal di Yaman. beriman dengan Nabi dan Nabi kenal dengan dia. Kata Nabi, nanti setelah aku mati akan ada seorang laki-laki datang kemari, dan kalau dia sudah sampai di Madinah, dia sampai di Makkah, mintalah doa supaya kalian diampunkan Allah melalui mulutnya. Sahabat heran, kami yang berperang dengan engkau, kami yang ikut dengan engkau, kami yang berjumpa dengan engkau, kenapa mesti minta doa dari dia yang Nun datang dari Yaman? Ternyata Allah mengabulkan doanya walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia dimasuk golongan tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni. Dia tak berjumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Tapi ada seorang sahabat masih kecil, ketika dia lahir dibawa oleh ibunya menjumpai Nabi SAW, hanya ingin mendapatkan barakah tahnik. Tahnik, mengambil korma, dikunyah oleh Nabi, lalu air perasan korma itu dimasukkan ke mulut bayi kecil. Tahnik, hanya matanya saja yang melihat Nabi. Tapi dia disebut dengan sahabat Nabi, walaupun bukan sahabat kibar, senior, tapi sahabat sighar. 114 ribu orang, tapi yang ada biografinya hanya 12 ribu saja, lebih kurang. 114 ribu, yang ada biografinya hanya 12 ribu. Itulah yang ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. 6 kitab induk, ditambah lagi kitab yang lain, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, ditambah lagi kitab-kitab yang lain, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Musarhat, Musnad Tayalisi, Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir karya Imam Tabrani. Ratusan kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengirimkan para ulama yang menyusun kitab biografi sahabat. Paling tidak ada 3 kitab besar referensi sahabat Nabi. Yang pertama, Usulul Ghawah. Yang kedua, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Yang ketiga, Al-Israbah fi Ma'rifatil Sahabah. Ditulis oleh para ulama, lengkap dengan biografi-biografinya, begitu indah. Padahal zaman itu belum lagi ada copy paste, belum lagi ada word, belum ada. Mereka tulis itu dengan tangan mereka. Tinta-tinta, tetesan tinta. Tinta yang tak pula macam model kita sekarang, tinta lancar saja, enggak. Tinta celup. Berhari-hari mereka menulis tangan, sampai akhirnya manuskrip-manuskrip tulisan tangan itu dikumpulkan oleh para ulama, ditahqiq, diteliti, ditulis ulang, percetakan. Sekarang kita tinggal membacanya saja. Lalu kemudian kitab-kitab itu di-scan, dimasukkan ke internet dalam bentuk PDF, download gratis. Mendownloadnya itu bentar, oh. Mahasiswa-mahasiswa, udah kalian download? Belum lagi pak. Kenapa? Paket tak ada. Betapa kita di hadapan Allah malu dengan para ulama yang menulis tinta para ulama, darah para syuhada. Kedua-duanya akan ditimbang di hadapan Allah. Kenapa masuk surga? Darahnya menetes. Kenapa masuk surga? Tintanya, keringatnya, peluhnya, air matanya, tak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami yang datang pengajian subuh ini Pak Ustaz, tidak menetes darah, tak pula berkeringat. Karena sejuk, tak ada keringat turun. Setiap langkah, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Khusus adik-adik dari siswa SMA Al-Azhar Sifabudi, tidak hanya langkah, setiap butiran nasi gorengnya, setiap mie dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, semua amal, semua perbuatan akan ditunjukkan di hadapan Allah, nampak mata. Pada saat itulah orang akan bersyukur kepada Allah. Andai dulu aku menulis, andai dulu aku berjihad, berandai-andai di masa yang lain, tapi mereka sudah berbuat. Hari ini kita meriwayatkan hadis dari Abu Darda Muaymar bin Qais radhiyallahu anhu, dalam hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Ahida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kami, Rasulullah mensabdakan kepada kami, Rasulullah menyampaikan kepada kami, Rasulullah menjanjikan kepada kami. Kata Abu Darda, Apa dia punya sabda Nabi itu? Anna akhwafa ma akhafu alaikum. Anna sesungguhnya akhwafa yang paling aku takutkan. Jadi kata khauf, takut, cemas, ngeri. Anna sesungguhnya akhwafa yang paling aku khawatirkan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku ngerikan terjadi pada kamu. Anna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan terjadi pada kamu di masa akan datang. Apakah Nabi mengatakan aku khawatir kamu akan susah? Enggak. Nabi tak pernah mengkhawatirkan kita akan susah. Malah dia selalu memberikan kabar gembira. La taftahunna al-Qastantiniyah wa la ni'mar amiru amiruha wa la ni'mal jaysu dhalikal jaysu. Kalian akan menguasai Konstantinopel, kalian akan menguasai Persia, kalian akan menguasai Damaskus. Yang diberikannya kabar gembira. Apakah Nabi mengatakan aku khawatir kepada kalian nanti kalian akan kena penyakit lalu kalian akan mati? Tidak. Anna akhwafa ma akhafu alaikum, yang aku khawatirkan, yang paling aku ngerikan, yang paling aku cemaskan, yang paling aku takutkan menimpa kamu adalah anna akhwafa ma akhafu alaikum. Apa dia? Al-a'immatul mudillun. Al-a'immah jamak dari imam. Al-mudillun wal maghdubi alaihim. Tadi dibacakan oleh imam kita, masya Allah, bacaan suaranya. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Dallin sesat. Ini lebih hebat daripada dallin. Apa dia? Mudillun. Dallun sesat. Mudillun menyesatkan orang lain. Satu orang nyasar. Satu orang. Tapi kalau satu supir bus nyasar, 49 yang ada di bus itu ikut nyasar semua. Kapan Ustaz mengalami itu? Bapak Ibu tentu mengalami. Ke Makkah cuma 6 jam, 7 jam dari Madinah. Tapi kita 10 jam baru sampai. Kenapa? Tawak kuduk dulu dulu. Tak tahu dia di mana hotelnya. Oh, supirnya nyasar. Yang paling ku khawatirkan menimpa kamu di akhir zaman, kata Nabi, adalah yang paling aku cemaskan. Apa dia ya Rasulullah? Al-a'immatul mudillun. Al-a'immah, pemimpin-pemimpin mudillun, yang menyesatkan orang lain. Apa kata ulama menjelaskan hadis ini? Siapa itu orangnya? Bagaimana sifatnya? Karakternya? Orang ini apakah dia ulama masuk di dalamnya? Apakah dia pemimpin politik? Ulama membaginya kepada tiga. Al-a'immatul mudillun dibagi kepada tiga. Yang pertama, al-a'immatul fasidah. Fasid. Pemimpin-pemimpin yang rusak. Cinta dunia, tak sayang kepada hamba Allah, tak takut kepada Allah. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. La tusallit 'alaina, jangan kau berikan kuasa kepada kami, jangan sampai penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin kami, la yakhafuka, tak takut kepada kau, wa la yarhamuna, dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro mungkin tak takut sama Allah. Nelson Mandela mungkin tak takut sama Allah, tapi dia sayang kepada orang Afrika Selatan, sayang kepada orang Kolombia. Mungkin dia komunis, ateis, tak bertuhan, tapi dia sayang kepada rakyatnya. La yakhafuka, tak takut pada kau, tapi dia sayang pada rakyatnya. Yang lebih parah, sudahlah tak takut sama Allah, sama rakyat pun tak sayang. Na'udzubillah. Nabi mengajarkan doa itu. Kenapa? Karena Nabi tahu akan muncul orang-orang la yakhafuka wa la yarhamuna, tak takut pada engkau dan tak sayang. Ini yang pertama. Siapa itu yang dimaksud Nabi al-a'immatul mudillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan? Yang pertama adalah al-a'immatul fasidah, pemimpin yang rusak. Muncul. Kenapa pemimpin rusak bisa menang? Dulu tak tergambar di otak, tak terbayang di pikiran, tak pernah terlintas di benak. Bagaimana pemimpin yang rusak bisa naik ke atas? Karena dulu pakai sistem kerajaan. Kalau seorang ayah yang membangun masjid raya pasar bawah, Sultan Abdul Jalil, salah satu Sultan Siak, 1762. Siak berdiri 1725. Tak lama sesudah itu Sultan Siak menelusuri Sungai Siak. Dia tengok ini ada tapak tanah yang bagus untuk membuat suatu kehidupan yang baru bernama Senapelan. Dia bangun pasar di sana. Dan begitulah hebatnya raja-raja Melayu ini, tidak hanya membangun pasar tapi masjid. Di sana Masjid Sahabuddin. Sini perlu ada masjid lagi. Di mana bumi disijak, di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak, mesti ada di situ tegak rumah Allah. Dibangun pasar sebagai pusat bisnis kehidupan, dagang. Dibangun masjid tempat beribadah kepada Allah. Mengamalkan sunnah Nabi. Nabi membangun Masjid Nabawi, dibangun pasar kota Madinah. Begitu juga dengan raja-raja Melayu. Dibangun pasar di tepi sungai, dibangun masjid. Sultan Abdul Jalil membangun masjid. Dilanjutkan oleh anaknya. Ayahnya soleh, anak pun soleh. Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Apa maknanya? Dulu takkan mungkin terbayang muncul orang jahat, orang goblok, orang bodoh bisa naik. Kenapa? Karena kalau ayahnya sultan, dia tahu bahwa anakku ini nanti akan menjadi sultan. Waliul Ahdi, putra mahkota yang sudah digadang-gadang akan menjadi pengganti. Maka dia siapkan ulama untuk mengajar anaknya. Ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir. Disiapkan guru Melayu yang akan mengajarkan petatah petitih, pantun-pantun, adat budi bahasa, bagaimana bertutur kata, bagaimana memakai baju, bagaimana berselempang, bagaimana memakai songket supaya jangan sampai salah adat, salah cakap, salah tutur, salah kata, salah budi bahasa. Tak terpikir oleh nenek moyang kita dulu akan muncul pemimpin yang tak berakhlak, akan muncul pemimpin yang fasik, yang fasik. Tapi hadis ini mengatakan, dulu orang bingung, ah ini tak mungkin hadis ini. Mana mungkin orang bodoh bisa naik, Pak Ustaz? Tapi setelah meninggalnya sultan-sultan, setelah habisnya kerajaan, kita menjalani suatu masa yang berkuasa siapa yang punya serangan pajak. Dia tidak mesti anak sultan. Dia tidak mesti dididik dengan pendidikan yang baik. Agama jahil, tak paham adat istiadat. Tak tahu dia mana songket anak lajang, mana songket orang sudah menikah. Kalau dia belajar tentu tahu. Kalau anak lajang di atas lutut, kalau sudah menikah di bawah lutut, dia tak tahu. Entah di lutut, entah di bawah lutut, entah di atas lutut. Tak tahu dia, dia tak pernah belajar. Tapi dia bisa jadi pemimpin. Kenapa? Money politics, demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Tak pernah terlintas di pikiran nenek moyang orang Melayu semua. Tapi bisa saja terjadi. Orang tidak lagi dilihat karena ilmunya, orang tidak dilihat karena budi bahasa, tutur kata, sopan santunnya, orang tidak dilihat dari siapa yang bisa kasih duit, dia yang menang. Ibu pilih yang mana di antara calon ini? Inilah yang saya pilih, Pak Ustaz. Kenapa ini yang ibu pilih? Gimana lah, Pak Ustaz? Setiap saya sholat istikharah, asal saya pejam mata saya, dia terus yang nampak. Apa yang menyebabkan dia nampak? Jilbab sudah dapat dua, rebana satu, surat Yasin tiga, jam dinding di rumah gambar dia terus. Asal pejam nampak-nampak, ya Allah tunjukkanlah siapa yang kupilih. Sampai-sampai istikharah kita pun rusak disebabkannya. Kenapa ibu pilih dia? Di antara semua dia yang paling ganteng, Ustaz. Pencitraan yang luar biasa terjadi sekarang. Al-a'immatul fasidah, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang rusak, yang fasik. Fasik, fasik diambil dari kata fasaka, keluar. Apa makna fasaka? Yakhruju 'anil hilli, sudah keluar dari wilayah yang halal. Halal, haram. Dia sudah keluar dari yang halal. Tapi dia banyak dipilih orang. Kenapa banyak dipilih orang? Karena dalam dunia demokrasi, one man, one vote, one man, one choice. Satu orang, satu suara. Mohon maaf, aku bukan menyepelekan saudara-saudaraku, kata seorang bujangga. Saya bukan merendahkan saudaraku yang tak berpendidikan. Mungkin iman kalian lebih tinggi di hadapan Allah. Allah tak memandang rupa, Allah tak memandang status. Yang dipandang Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat badanmu, wala ila suwarikum, tak melihat bentuk wajah rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum, hatimu, wa a'malikum, dan amalmu. Tapi ada profesor, doktor hebat, terkenal, masyhur, menulis 30 buku. Ada tukang sampah, bukan menyepelekan, bukan merendahkan, hanya ingin menunjukkan bagaimana demokrasi. Ada orang yang hebat, akademisi bahasa Arab, TOEFL bahasa Inggris, profesor, menulis buku, hebat. Tapi ada orang dalam dunia demokrasi tidak ada beda. Suara dia coblos kertas satu, yang ini pun satu. Ketika dihitung, apa pernah Bapak Ibu melihat penghitungan suara? Profesor anu, suara 5. Tukang ini, suara setengah. Tak ada, semuanya sama. Itulah yang membuat naik, melambung suara. Orang jahil, orang jahat, penipu. Yusaddaqul kadzibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu. Akan datang sanawatun khunda'an, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pengkhianatan. Yukadzabu as-sadiqu, orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadzibu, yang pendusta dibenarkan. Yukhawwanul aminu, orang amanah dikhianati. Wa yu'ammanul kha'inu, pengkhianat diberikan amanah. Pengkhianat, penjahat, penipu, tapi pandai pencitraan, hebat di dunia maya, alam gaib, Twitter, BBM, WhatsApp, posting, punya tim, bisa menang. Luar biasa. Akan datang zaman itu, kata Nabi. Itu yang paling kukhawatirkan. Kenapa Nabi tak mengkhawatirkan pecandu narkoba? Pecandu narkoba bahaya. Bukan saya meremehkan pecandu narkoba. Andai ada satu orang anak muda pecandu narkoba, kalau dia sakau, dia sakit, mati, dia sendiri saja. Oh, dia pesta Pak Ustaz. Berapa pesta? 10 orang. 10 itu saja. Tapi kalau dapat pemimpin yang fasik, satu kecamatan, camatnya fasik, satu kecamatan itu hancur. Satu desa, pemimpinnya fasik, satu desa dijualnya tanah ulayan, diizinkannya rumah biliar, diizinkannya prostitusi, diizinkannya video porno. Satu kabupaten, satu kota bukan baru. Anda dapat pemimpin yang fasik, berapa orang yang akan merasakan azabnya? 1.200.000. Bukan baru, bukan 1.200.000. Provinsi Riau, andai dapat pemimpin yang fasik. Ini yang kukhawatirkan, kata Nabi. Al-a'immatul mudillun, pemimpin yang menyesatkan. Kenapa? Satu orang, satu tanda tangan akan menyesatkan penduduk Riau 12 kabupaten kota, 6,5 juta orang. Bagaimana kalau dia satu Republik Indonesia? Bagaimana kalau dia satu komunitas dunia, alam yang dipimpin oleh orang-orang yang fasik? Begitulah hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para filosof-filosof Yunani, Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles, begitu ucapannya sudah lewat 1000 tahun tidak valid lagi. Begitu dibaca, ini sampah aja. Pada zaman dia mungkin eksis kata-kata itu, tapi setelah lewat tak laku lagi, tak pakai lagi. Tapi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1438 tahun yang lalu sampai hari ini, sepotong saja kita kaji, masih orang berkata sadaqallah, maha benar Allah, wa sadaqa rasulullah, sungguh benar Rasulullah, wa nahnu ala dzalika minasyahidin, kami semua umat Muhammad termasuk yang menyaksikan kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang mengerikan itu adalah al-a'immatul fasidatu, pemimpin-pemimpin yang rusak. Yang kedua, menurut penjelasan ulama tentang makna al-a'immatul mudillun, yang kedua adalah al-ulama'ul fajar. Kenapa selalu disandingkan ini antara yang dua, al-a'immah pemimpin, al-ulama'? Karena biasanya pemimpin yang fasid itu, dia tidak berani muncul ke permukaan kalau tidak dilegitimasi oleh ulama. Maka dia perlu ulama-ulama. Pemimpin yang fasik akan bersanding dengan al-ulama'ul fajarah, ulaika humul kafaratul fajarah, ulama yang jahat. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali meninggal, mudah mengingat tahun kematian Imam Al-Ghazali, 505 Hijrah. Tahun Masehinya paling mudah lagi, 1111. Itu tahun kematian Imam Al-Ghazali. Dan itu pula kelahiran Syekh Burhanuddin di Kuntu, Kampar Kina. 1111. Apa yang dibahas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Di awal-awal pembahasan, dia bahas tentang ulama usu, ulama yang jahat. Inilah yang merusak umat, menjadi rusak umat, menjadi tersesatkan. Kenapa? Kejahatan penguasa itu disebabkan oleh kejahatan ulama. Ulama dalam tanda kutip yang tidak menjalankan ilmunya, yang menjual fatwanya, yang menjual kehormatannya demi untuk segenggam dunia. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, liujari bihil juhala, liumari bihil sufaha, liujari bihil ulama, dia tuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mencari segenggam dunia, untuk membodoh-bodohi orang bodoh, dan untuk mendebat orang alim, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Kalau orang jahil, jahat, diri dia saja, orang tak percaya cakap dia. Tapi kalau sudah orang yang sampai pada titel ulama, kiai, buya, fatwanya didengar orang, cakapnya, sekarang betul-betul zaman fitnah. Subhanallah, Masya Allah, begitu betulnya ucapanmu wahai Rasulullah, 14 abad yang lalu kau keluarkan statement ini, hari ini biji mata kami melihatnya secara nyata, secara benar. Apa yang terjadi hari ini yang menjadi kegelisahan umat ini? Saya bingung Pak Ustaz. Sesungguhnya hanyalah membuktikan bahwa ucapan Nabi itu benar adanya. Dia tidak ngawur, dia tidak bohong. Yang disampaikannya dulu terbukti sampai hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang istiqamah dengan solat-solat sunat, yang istiqamah dengan ibadah, tak pernah bingung. Yang bingung hanya orang-orang yang sedang mencari kebingungan. Bingung saya dengan ini Pak Ustaz, bingung saya dengan ini Pak Ustaz. Jangan terlalu banyak baca, jangan terlalu banyak pikir, dan yang banyak beribadah, Allah akan menurunkan pencerahan. Allah maj'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya. Info apapun yang kudengar, TV apapun yang kudengar, radio apapun yang kudengar, berikan cahaya supaya bisa aku bedakan antara yang hitam, yang putih, yang hak, yang batil, yang baik, yang lurus. Waj'al fi basari nura, pandanganku cahaya. Koran apapun yang kubaca, website apapun yang kuterima, berikan pandanganku cahaya supaya bisa aku melihat dengan cahayamu ya Allah. Wa'an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Datang kawan-kawanku dari kanan, siapapun dia, dari partai manapun dia, dari ormas apapun dia, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Perti, dari Al-Asliyah, dari Persis, silakan datang. Tapi sebelah kananku cahaya. Wa'an yasari nura, dari sebelah kiriku cahaya. Wa'min amami, datang dari kawan. Wa'min khalfi, dari belakang. Wa'min khalfi, dari atas. Wa'min fauqi, dari atas. Wa'min tahti, dari bawah. Waj'alli nura, berikan aku cahaya. Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ah, siapa yang baca surat al-kahfi malam Jum'at, hari Jum'at, pagi Jum'at, petang Jum'at, sore Jum'at, adha'allahu lahu min nur, diterangi Allah dia cahaya pencerahan. Mabainal Jum'ataini, sampai Jum'at berikutnya. Pencerahan apa yang dimaksud? Diberikan Allah terang. Ketika Imam Al-Ghazali menyendiri, bingung dia. Dia ahli dalam filsafat. Al-Ghazali lama belajar filsafat, sampai dia tulis kitab berjudul Tahafut Al-Falasifah, kehancuran filsafat. Lama dia belajar mantik, lama dia belajar apa dari ilmu batin-batin kebatinan, sampai dia menulis kitab hancurnya al-batiniyah, hancurnya kebatinan. Dia tulis, ahli dalam bidang fikih, usul fikih. Tapi ternyata dia lihat, yang aku lihat dengan mata ini menipu semua. Duduk Imam Al-Ghazali di tepi sungai, lalu dia tengok ada tongkat kayu. Apa yang dilihatnya? Tongkat itu bengkok. Ada kayu di dalam sungai, airnya jernih. Dia lihat tongkat itu bengkok. apa panca indera menipu. Mataku yang terang benderang, aku tertipu. Kayu yang kulihat di dalam sungai bengkok, ternyata setelah cabut lurus, aku tidak mendapatkan pengetahuan yang benar kecuali yang datang dari Allah SWT. Akhirnya 11 tahun menyendiri sampai sudut masjid itu disebut dengan Zawiyatul Ghazali. Zawiyah artinya pojok, pojok Ghazali di masjid Umayyah Damaskus Suriah. Sampai di pada puncak pencerahan yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah, pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, ya, apa ma'rifah itu? Apakah kau dengar dengan telinga? Apakah kau baca dengan mata? Apakah kau pikir dengan hati? Apakah kau renung dengan otak? Apakah kau analisa?" Apa kata Al-Ghazali? "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang dipancarkan ke hati seorang hamba. Dari mana cahaya itu datang? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allah Subhanahu wa taala menembakkan, memancarkan cahaya kebenaran itu ke hati seorang hamba, sehingga kalau sudah dapat itu, peganglah sampai mati, dia tak akan hilang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, kokohkan, kuatkan, tancapkan, ikatkan, tambatkan dalam hatiku, sehingga apapun yang menggoncang, 50 grup WhatsApp tak akan membuat dia goncang. Apa kata seorang profesor, doktor, guru besar tafsir dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta? "Andai 100.000 orang mengatakan dia tidak bersalah, aku akan tetap mengatakan dia bersalah. Kenapa? Karena keyakinanku mengatakan demikian." Soalnya ketika membaca postingan itu, ah, ini dia. Ini orang menjelah-menjelah. Pagi begini, sore begini, malam 2-3 kali SMS Ustaz. Bingung saya ni Pak Ustaz. Tapi dah saya jawab semalam. Dah saya tanya ke Ustaz, tapi datang pula yang lain, goyang saya lagi Pak Ustaz. Ente tak melekat ilmunya. Jadi gimana Pak Ustaz? Banyak-banyak makan kuih dari tepung kanji biar melekat. Saya bilang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang kita kaji subuh ini hanya ingin membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu hak. Yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak, kebenaran yang tak terbantahkan. Pemimpin-pemimpin yang fasik, yang jahil, yang jahat, yang zalim, tapi tanpa kebenaran, pembenaran, bukan mencari kebenaran, pembenaran seolah-olah benar. Nyata hari ini ulama yang jahat, ulama usuh yang selalu menempel kepada kekuasaan, hanya ingin mendapatkan sesuap dunia, hanya ingin mendapatkan kenikmatan. Yang ketika kau celupkan ujung jarimu ke dalam air samudera yang luas, setetes air, itulah yang mau dia dapatkan dengan menjual agama, menjual fatwa, menjual, tak sempat dia nikmati. Orang berpikir untuk apa lagi ini orang mengeluarkan fatwa-fatwa menyesatkan, kan sudah tua Pak Ustaz. Orang tua pasti dia cuma ingat mati aja lagi. Saya percaya dengan ucapannya dia Ustaz, saya percaya dengan cakapnya, dengan fatwanya. Kenapa kamu percaya? Dia tidak ingin dunia lagi itu Pak Ustaz. Tak ada obsesinya untuk dunia. Oh, jangan lupa, dia keburu bunuh Adam. Dia keburu bunuh Adam. Anak Adam bertambah umurnya. Apakah dia makin ingat, makin lupa dunia? Bertambah umurnya. Yang lain berkurang, matanya berkurang, telinganya berkurang, otaknya berkurang, mulai pikun. Matanya berkurang, mulai rawon. Telinganya berkurang, mulai buka. Tapi ada yang tak berkurang. Apa dia? Hubbul mal. Makin cinta harta, makin cinta harta. Jangan sangka yang 70, 80, 90 tak cinta harta. Makin cinta. Kalau tak percaya, tanya. Apa lagi? Hubbul mal. Makin cinta harta, makin ingin jabatan, makin ingin disanjung-sanjung, makin ingin diangkat-angkat, makin ingin dimulia-muliakan. Diangkat dari ketua ini, sekretaris ini, pembina ini. Watulul amal, watulul umur, panjang angan-angan dan takut mati. Nabi yang ngomong itu bukan ucapan ulama, bukan sabda Abu Samad. Yang keburu bunuh Adam, bertambah umur anak Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya percaya statement dia ini Pak Ustaz, ini statement orang tua, tak mungkin dia salah, dan dia tidak ada obsesi dunia sama sekali. Saya ini sudah tua Bapak Ibu, saya ini pikiran saya tak banyak-banyak lagi. Sudah dua langkah lagi mau masuk kubur, apa yang mau saya inginkan? Engkau berkata begitu, tapi Nabi sudah kasih tahu ke kami bocorannya yang dalam hatimu. Hubbul mal, kau cinta harta. Watul umur, kau orang yang berilmu disandingkan Allah Ta'ala dengan Fir'aun. Kenapa? Karena orang berilmu selalu memberikan ilmunya untuk penguasa model Fir'aun. Disandingkan namanya, Inna Fir'auna wa Haman. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman. Setelah Haman, barulah pengikut-pengikutnya. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Haman itu siapa? Penasehat Fir'aun. Otaknya cerdas. Orang yang lihai. Cekatan. Hebat. Kalau hidup dia sekarang mungkin namanya Profesor Dr. Haman. Hebat. Tapi kehebatan otaknya, kecerdasan akalnya, dia pakai untuk menjilat Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Lalu yang tertipu siapa? Kasihan. Kata Upin. Wajunudahuma. Bala tentara yang tertipu. Inna Fir'auna wa Hamana wajunudahuma. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan para pengikutnya. Kanu khati'in. Mereka adalah orang-orang yang salah. Kenapa pengikutnya banyak? Karena dilegitimasi pembenaran, analisa, kata-kata yang membuat dia tertipu dalam. Oh, Ustaz juga hati-hati ya. Karena yang disebut di sini al-ulama, ulama. Ingat, ilmu, kata-katamu diikut orang banyak, maka sekali kita menyesatkan orang, neraka jahanam sudah ikut menyala. Makanya ada azab yang lebih mengerikan daripada azab pencuri, yang lebih mengerikan daripada pezina. Ketika Nabi menceritakan ada orang yang dicampakkan dari atas, lalu kemudian jatuh ke dalam kerak neraka, lalu kemudian dengan usus terburai berkeliling dikelilinginya neraka seperti keledai yang mengelilingi batu yang besar untuk menggiling gandum. Batu di bawah, batu bulat di atas. Batu bulat ini bisa bergerak kalau dia dikelilingi oleh keledai. Keledai dikasih tangkai kayu mengelilingi, beratnya luar biasa. Kenapa batu ini dilangsungkan gandum untuk menggiling? Mesin penggiling gandum tradisional zaman dulu. Berkelilinglah keledai ini berhari-hari, dikasih makan sedikit, minum sedikit, dipencet dengan tali yang keras supaya dia terus berkeliling. Sedangkan keledai saja tak sanggup. Ini di dalam kerak neraka ada seorang laki-laki dengan usus terburai, lalu kemudian dia berkeliling terus. Sahabat heran, siapa itu ya Rasulullah? Itulah ulama usu, ulama yang jahat. Sahih hadis ini, kalau sahih di mana? Ada dalam Sahih Bukhari. Kenapa jarang kami dengar? Karena cerita itu tentang Ustaz. Ustaz tak mau ceritakan itu. Ustaz selalu menceritakan tentang ada orang kaya di dalam neraka, ada penguasa yang tadi, ah, itu kami itu. Orang yang jahat, khususnya terburai dalam kerak neraka jahanam. Tapi yang namanya orang-orang jahat menjual ilmu, fatwa, kata-kata dari dulu sudah ada, hanya saja semakin canggih, semakin hebat, luar biasa. Al-a'immatul fasidah, pemimpin yang jahat. Wal-ulama'ul fajarah, ulama yang nakal. So, yang terakhir, yang ketiga, penjelasan ulama tentang al-a'immatul mudallun. Siapa dia? Al-ubadul jahalah. Ubad, ahli ibadah. Jahalah, tapi jahil. Casingnya ahli ibadah, casingnya imam mazhab, macam-macam. Saya kalau sudah melihat wajahnya Pak Ustaz, seolah-olah berjumpa dengan Imam Syafi'i saya. Pernah jumpa yang tidak agak-agak. Al-ubadul jahalah, para ahli ibadah tapi jahil. Ahli ibadah dia, tapi jahil, tak berilmu. Kenapa dia dihormati orang? Kenapa dia dimuliakan orang? Bapaknya dulu orang terhormat. Bapaknya dulu orang mulia, diwarisi oleh anaknya. Anaknya jahil, casing bapaknya dia pakai. Disangka orang isinya Nokia juga, rupanya Cina. Dimuliakan orang, diagungkan orang, dicium orang tangannya, padahal dia jahil. Bagaimana seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Ibrahim bin Adham pulang kampung. Ibrahim bin Adham pulang kampung. Sampai di kampung, orang kampung semua mencium tangannya. Ketika tangannya sedang dicium orang, dia sedang merasa, aku rasanya orang paling hina di hadapan Allah. Karena yang mencium tanganku itu bisa jadi orang paling mulia. Gimana caranya biar supaya tahun depan kalau balik kampung tak lagi dimuliakan orang. Akhirnya dia pulang pakai pakaian biasa. Dia buka jubahnya, dia buka sorbannya, dia pulang kampung. Orang cuek aja dengan dia. Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham melepas baju kemuliaannya karena dia takut dimuliakan orang. Saat dia dimuliakan orang, dia merasa sedang hina di hadapan Allah. Hari ini apa yang terjadi? Sengaja pergi ke tukang jahit, tolong buatkan saya jubah 3 lapis. Saya tidak mencela bapak yang sudah pakai jubah. Bagus. Jangan gara-gara ini besok tak dijubah lagi. Yang pakai jubah bagus. Pakai jubah putih sunnah bagus. Kenapa Ustaz tak pakai jubah? Saya tidak langsung balik ke rumah. Balik dari sini singgah ke sini, singgah ke sini, singgah ke sini. Maka singgah-singgah itu tidak, tak semuanya tempat itu layak untuk pakai jubah. Bapak yang dari sini pulang ke rumah pakai jubah bagus. Bapak yang sudah pakai sorban, anak muda pakai sorban bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah wa ala ra'sihi imamatun sauda, memakai sorban hitam. Nabi ada sorbannya putih. Pernah dia mengambil wudu, walam yang qut imamatan, dia tak membuka sorbannya, dia usap saja kepala. Pernah pula dia masukkan tangannya ke balik sorbannya. Pernah pula dia buka sorban, itu menunjukkan Nabi bersorban. Nabi sholat pakai sorban, bagus, tak salah. Tapi orang-orang yang memakai pakaian ini untuk pencitraan dirinya, dianggap orang tuan syekh kabir, ulama besar. Ulama dulu takut sekali. Imam Masjid Al-Fatah Minas, Ustaz Darwis, kakak kelas saya di Mesir, datang dia mau mencium tangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Ulama besar, Dr. Mustafa Umar dapat gelar doktor itu menulis tafsir Syahrawi di tritinya, metodologi tafsir Syekh Syahrawi. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, ulama besar. Saya datang ke Mesir sudah meninggal. Tapi Ustaz Darwis, ketika Ustaz Darwis mau mencium tangannya, tarik. Haram alik ya, haram alik. Kenapa kau cium tangan saya? Takut dia hina di hadapan Allah. Orang sekarang, sampai mau cium, silakan. Bagus jahala, sengaja ditempahkan itu jubah sampai 3 lapis. Oh, pakai mangu, entah apa dia kan? Jangan tersinggung. Biasanya orang yang tersinggung orang yang berbisul dan berjerawat. Kalau saya terperangkap sakit, enggak, kenapa? Tak ada jerawat. Tapi sakit dia, kenapa? Pecah satu. Mereka yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'immatul fasiqah, pemimpin-pemimpin yang jahat. Al-ulama'ul fajarah, ulama-ulama yang dusta, yang tipu. Al-ubadul jahalah, ahli-ahli ibadah tapi jahil, hanya menipu orang banyak, mengumpul harta dan lain sebagainya. Allah selamatkan kita, anak cucu, sahabat, kerabat, zaman, masa ini. Sesungguhnya yang Ustaz sampaikan subuh ini nampaknya lebih banyak mengkritik, otokritik ke dalam ya, titik diri kita sini. Siapa yang akan menegur kita? Ulama akan ditegur oleh umat. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis shaq. Ulama yang sudah terlalu larut dalam dunia, lalu kemudian datang jamaahnya yang dulu dia nasihat, tapi dia tengok ini ulamanya sudah banyak menjual fatwa. Syekh, ya, ajarkan saya berwudu. Oke, ambil air. Bawanya air 1 timba, dia pun dibasuhnya mukanya sampai 7 kali. Belum ini 3 kali saja cukup, air kamu terlalu banyak. Tuan Syekh menegur saya hanya terlalu banyak menggunakan air. Tuan Syekh menegur saya hanya terlalu banyak menyapu, mengusap, menyiram wajah sampai 5 kali. Kenapa Tuan melarang saya banyak menggunakan air sedangkan Tuan sudah terlalu banyak menggunakan nikmat Allah? Terasa dia teguran itu ke dalam. Oh, ini orang datang. Rupanya bukan belajar, tapi ingin mengingatkan saya. Ketika Ustaz Somad salam, siapa yang datang? Jamaah akan datang bawa 7 timba. Apa banyak betul pakai air? Aku pakai 7 timba, Ustaz marah. Ustaz sudah memakai nikmat Allah terlalu banyak, Ustaz. Oh, dia datang sedang membalikkan gaji saya pada tanggal 19 Safar tahun 1438. Mudah-mudahan yang kita kaji subuh ini dapat meluruskan kita, mengingatkan kita tentang pesan Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala alaikum al-a'immatul mudin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.